apa persyaratan poligami? Nah. Cuma satu syaratnya, Evan. Satu. Kenapa ya? Cuma satu. Persyaratannya ialah adil. Harus bisa adil dalam tiga perkara. Adil di dalam nafkah, adil di dalam tempat tinggal, adil di dalam pemberian jatah bermalam. Sudah, ada lagi yang lain. Ini yang wajib. Ada kelas itu. Tapi ketentuan-ketentuan menuju ke sana itu harus disiapkan reng-rengnya tuh. Barakallahu'alaikum. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau tidak bisa adil ya, cukup satu. Cukup satu.